Meh rahina sa mubang yang haru naka sabdaning saketar kini tunganing ku ing pakakan mrakma nguwu Bremara ngrabaseng kusuma ring sarabaswara thank you. Pas tengah rono mati mati Brohamet wilasa manglono mangapeti Gendeng Marioneng tamane si Cakalaya lerratet ya mandra kini tapane si Cakalaya mbok Sri Gading melati sore kemuning